celana bawa-bawa. Lagu jani bungut ni bujo-bujo. Selat celana bungut ni ngidang nyujo. Nangging beli dinilah kar saya ge. Karena kepin sasaran lagu ni nyego. Dangap-dangap nih Ken-ken dangap-dangap ya beli. Maka pernya lengkap di bank yang adi. Ogar-ogar-ogar. Yang ada di sundi setongging apa galang. Beli kalda di tukang kompane. Tukang kompo. Cokokin kecilin ban sepedu. Klecis, klecis, klecis. Kletis, kletis, kletis.